وسهلا بحضوركم إلى برنامج ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Selamat datang di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul kafi rabbunal kafi kasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cinta ke Arabia, jangan lupa buat Umi Abi dengan wajah cerah ceria. Kita jumpa di Maulid Nabi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wanikmal Kafi, Alhamdulillah. Air beria tanda tak galang, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin fala udwana illa 'alal zalimin was-salatu was-salamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang tercinta, yang dimuliakan Allah dan Rasulullah, anak-anak yatim yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram wal-Muhtaram, pengawas SD Islam Al-Azhar yang terhormat Bapak As'ari. Yang terhormat dan yang kami hormati, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum, Ibu Hajah Dr. Harimurti Wulanjani SAMM beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati, Kepala SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, Ibu Hajah Halalianti SPD beserta Wakil Bapak Haji Suranto SPD dan Bapak Muhammad Natsir SPDI. Dan seluruh Bapak Ibu Guru SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Jam'iyah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, Ibu Tenika Marvinosa beserta jajarannya. Yang terhormat, Bapak Ibu Orang Tua Murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Yang kami sayangi dan banggakan, seluruh murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, healthy and mercy so we can attend and participated in this special event without any salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi qad arshada an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadihinniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahdu ilal barnamij ats-tsani huwa qira'atul Qur'an. Sayaqra'atu lakum Ananda Rafa D dari kelas 1 Abu Bakar. Fa'alai falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ananda Rafa kelas 1. Ini pantun buat Rafa ya. Pantun buat Rafa adalah kan gabus dimakan anget-anget. Masya Allah, bagus banget. Masya Allah, Rafa. Terima kasih, Miss. Sama-sama sayang. Miss Air boleh tanya ya Rafa ya. Oke. Rafa yang ngajarin tadi ngajinya bagus banget itu siapa sih? Mamanya tuh. Masya Allah Mama. Pak Khairulnya juga. Pak Khairulnya juga. Pak Hairulnya juga, oh iya, Masya Allah ya. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah atau dengan guru ya dalam mensukseskan program yang ada dalam sekolah kita, Masya Allah. Rafa, sudah hafal berapa, nak? Tiga. Tiga apa nih? Tiga juz. Tiga juz, Masya Allah, subhanallah. Yang semangat ya sayangnya. Oke, terima kasih Rafa sudah bersedia untuk bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam peringatan maulid nanti. Ya, mudah-mudahan Rafa dan teman-teman menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, generasi Quran yang unggul, Masya Allah. Terima kasih Rafa. Alhamdulillah. Ayah, bunda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, tadi adalah salah satu contoh dari anak kami di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang ada di kelas tahfiz, dan Ananda Rafa masih kelas 1 tapi sudah hafal 3 juz. Mudah-mudahan mungkin ya hafalannya. Dan informasi sedikit ya ayah bunda ya, bahwa di sekolah kita seperti yang sudah pernah disampaikan, jadi kami mengingatkan kembali bahwa SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur mengadakan kelas tahfiz ya, dan target untuk tahun ini adalah selesai di kelas 6 nanti sudah menghafal 5 juz, Masya Allah ya. Jadi nanti di selanjutnya, di jenjang selanjutnya bisa dilanjutkan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi di Al-Azhar 20 Cibubur sudah bagus, harus ditingkatkan dan ditingkatkan terus. Semangat terus untuk anak-anak kelas tahfiz, dan anak-anak yang non tahfiz pun juga seperti itu, mendapatkan layanan tahfiz. Mereka dapat menyetorkan hafalannya kepada Bapak Ibu Guru Agama Al-Quran maupun Bapak Ibu Guru Tahfiz. Terima kasih. Cara yang ketiga, sambutan dari Kepala SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Kepada yang terhormat, Ibu Hajah Halalianti SPD, kami persilahkan. Tapi karena Ibu Kepala Sekolah itu dengan pantunnya, akan sambut beliau dengan pantun juga. Dengan pisau kayu dibelah dengan kulitnya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Kepala Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pengawas SD YPI Al-Azhar, Bapak As'ari SPD. Yang terhormat dan yang kami hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum, Ibu Dr. Hajah Harimurti Wulanjani SAMM, Mata Anallah Bituli Hayatiha. Yang terhormat dan yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah KBTK SMP SMA Islam Al-Azhar Kampus Cibubur Ciracas beserta wakil dan juga wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, Bapak Haji Suranto dan Bapak Muhammad Natsir. Yang terhormat dan yang kami hormati, Ibu Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, Ibu Tenike Marvinosa beserta jajarannya. Terhormat dan yang kami hormati, para undangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Al-Azhar se-Indonesia, karena kami juga mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah di Forum Kepala Sekolah Al-Azhar, dan juga Bapak Ibu orang tua murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, serta yang Ibu sayangi dan yang Ibu banggakan, murid-murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, juga tak lupa yang Ibu sayangi, para yatim yang pada hari ini bergabung bersama kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya sayangi dan banggakan, seluruh Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Tiada tutur selain syukur, tiada kata selain cinta kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Salawat beserta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam. Beliau adalah Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat datang di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi insyaallah mudah-mudahan Allah mengikat kita dengan tali silaturahim yang kokoh dalam untaian ukhuwah Islamiyah yang kokoh, jauh di mata, dekat di hati. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa pandemi ini, yang kami siarkan juga secara langsung live streaming melalui Instagram sekolah kami dan juga melalui YouTube. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan ridho-Nya, memberikan keberkahan-Nya, dan kita semua insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah. Terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus juga kami sampaikan dengan penuh takzim kepada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan pada kami dalam menjalankan program-program sekolah. Dan tak lupa pula dengan penuh rasa cinta kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum yang senantiasa memberikan dukungan, support ataupun motivasi pada sekolah kami sehingga acara di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang bertugas, Bapak, Ibu, guru, serta karyawan yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini dengan penuh keikhlasan dan loyalitas yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita semua, menjadikan amal kita menjadi amal yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Maka SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur berkomitmen ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan yang baik sesuai atau melalui program prioritas sekolah Aku Adalah Teladan. Dan sesuai pula dengan program penanaman adab yang telah dicanangkan oleh Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar yang mencakup 4 adab utama, yaitu adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap Islam, yang nantinya akan melahirkan 4 adab yang lain, yaitu adab terhadap diri sendiri, adab terhadap sesama, adab terhadap lingkungan, dan juga adab terhadap keseharian. Kami melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ingin menjalankan program prioritas Aku Adalah Teladan ini dan program penguatan atau penanaman adab terhadap Rasulullah. Dan juga Bapak Ibu, kami ingin melaporkan bahwa di samping peringatan Maulid ini kami juga menyantuni anak-anak yatim di lingkungan sekolah, sekitar sekolah, dan juga di lingkungan Bapak dan Ibu guru serta karyawan. Santunan tersebut sengaja kami kumpulkan hanya dari Bapak dan Ibu guru saja, atau Bapak dan Ibu guru serta karyawan. Karena kami ingin menjadikan Bapak Ibu guru sebagai tauladan bagi murid-murid kita semua. Alhamdulillah, mohon izin Ibu, kami menyampaikan dana yang terkumpul alhamdulillah sebesar Rp12.750.000. Alhamdulillah. Mohon tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi contoh yang baik buat anak-anak didik kami semua. Mohon doa restu juga Bapak dan Ibu semua bahwa program prioritas kami yang lain yaitu Aku Cinta Murojaah dengan pembukaan program kelas tahfiz di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur dapat terselenggara dengan baik. Target capaian kita insya Allah 5 juz. Dan seperti yang tadi Bapak Ibu sudah ketahui, sudah lihat bahwa anak kami Ananda Rafa kelas 1 Abu Bakar sudah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 3 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Halalianti SPD atas sambutannya yang Masya Allah luar biasa ya. Memberikan motivasi dan semangat buat kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Dr. Hajah Harimurti Wulanjani SEMM. Tumbas seketen Kota Pati, sumangga Ibu Murti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita sayangi, kita hormati, dan kita doakan selalu sebagai generasi-generasi penerus, generasi-generasi di mana ini menjadi amanah bagi kita orang tua, yaitu ananda-ananda murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, yang kami semuanya sayang kepada kalian, dan kita selalu mendoakan, memberikan semua yang terbaik untuk kalian. Insya Allah kalian semua menjadi berlian-berlian yang bisa membanggakan keluarga dan juga membanggakan sekolah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang seluruhnya mengikuti acara pada hari ini, insya Allah orang tua murid dari SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah, dan juga Bapak dan Ibu insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Yang sama-sama kita hormati dan kami sayangi Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, para guru, karyawan, dan semua panitia acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang hari ini semoga terselenggara semuanya lancar dan barokah. Dan tentunya guru kita bersama, A'a Gim, yang juga akan memberikan tausiah kepada kita, di mana ilmu-ilmu beliau akan menjadikan syiar agama dan juga menambah pengetahuan, cintaan kita, dan insya Allah keberkahan untuk semuanya. Para kepala sekolah TK Islam Al-Azhar 20 Cibubur, SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur, dan SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas, beserta para wakil dan juga jamiah, ketua jamiah SD yang kami sayangi, Ibu Tenge, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, beserta jajarannya yang menjadi mitra sekolah. Para pengurus, pengawas, dan pembina Yayasan Pendidikan Al-Islam Barul Ulum, dan tentunya yang kami hormati pengawas SD Islam Al-Azhar dari Dirat YPI Bapak Ashari yang telah berkenan juga bergabung bersama-sama kita, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah maupun Yayasan Al-Azhar seluruh Indonesia yang alhamdulillah partisipan pada hari ini sudah mencapai 983. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini penuh dengan keberkahan. Bapak dan Ibu, juga ananda-ananda yang kita cintai, hari ini kita mengambil tema jadikan masa pandemi sebagai momentum muasabah diri dengan meneladani akhlak Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita terhadapnya. Rasanya kalau kita berbicara tentang Rasulullah, tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada kata, hanya kita bisa meneteskan air mata. Hanya kita bisa mendoakan, insya Allah kita juga mendapatkan syafaat beliau di akhir masa nanti. Yang tentunya saat ini kita semua merasakan dan kita semua diberikan oleh Allah berada pada masa pandemi COVID-19. Dan ini adalah masa yang pasti Allah berikan, ini terbaik untuk kita. Pasti ada hikmah di balik itu. Dan juga pasti ada pembelajaran dan pelajaran yang membuat kita lebih baik lagi. Tentu kita semua meneladani apa yang telah Rasulullah lakukan. Dan nantinya kita akan mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh guru kita, A'a Gim. Kami mengucapkan atas nama yayasan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada guru kita, A'a Gim, yang telah berkenan untuk memberikan tausiah yang hari ini diikuti insya Allah nanti 1000 partisipan yang ada. Yang insya Allah juga apa yang A'a Gim berikan itu akan menjadi pahala dan akan menjadi syiar Islam dan juga akan menjadi penambah pengetahuan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah beserta wakil dan juga panitia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh partisipan. Insya Allah apa yang akan disampaikan hari ini akan membawa keberkahan untuk kita, akan menambah ilmu pengetahuan untuk kita, dan juga akan membawa manfaat bagi kita. Terutama doa-doa kita yang terbaik untuk ananda-ananda putra-putri kita, murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, dan murid Al-Azhar seluruh Indonesia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya, kita semua belajar dari meneladani akhlak Rasulullah. Dan juga tiada kata akhir dan tiada batas. Kita selama masih berada di dunia ini, tiada akhir untuk kita selalu belajar, belajar, dan juga belajar. Semoga rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan insya Allah amanah-amanah Allah yang diberikan kepada kita menjadi amanah-amanah yang barokah. Dan insya Allah doa kita semua pada akhirnya kita husnul khatimah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih beli roti. Terima kasih Ibu Murti. Sambutan berikutnya dari pengawas SD Islam Al-Azhar yang terhormat Bapak As'ari. Kami persilahkan. Batang padi asal jerami. Cakep. Tumbuh menawan di tanah luas. Cakep. Sungguh bangga hati kami kedatangan Bapak Pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Ibu Hajah Dr. Hari Murti Wulanjani SEMM, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Hajah Halalianti, Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 20, serta Bapak Ibu Guru dan Karyawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Al-Azhar yang ada di kampus Cibubur dari TK sampai SMA. Yang kami hormati Ketua Jam'iyah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur serta jajarannya. Dan yang kami hormati para orang tua murid beserta murid-murid SD Islam Al-Azhar 20 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak banggakan. Yang kami sayangi, anak-anak kami, anak-anak yatim yang alhamdulillah bisa hadir di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Wabil khusus kepada yang kami muliakan, guru kami, Ayahanda, K.H. Nastiar. Semoga Bapak tetap sehat dan panjang umur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam Semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, hadirin hadirat, perkenankan saya mewakili Bapak Kepala Direktorat Bidasmin YB Al-Azhar yang qadarullah pada kesempatan ini ada kegiatan yang lain. Beliau menghaturkan salam takzim, salam hormat terutama kepada Ibu Ketua Pengurus Yayasan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur dan kepada seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan. Beliau juga mendoakan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hikmah kepada kita semuanya. Ibu dan Bapak yang kami muliakan serta anak-anakku sekalian, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan program yang penting yang kami dari Direktorat Dikdasmen mendorong untuk senantiasa diselenggarakan oleh Sekolah Al-Azhar di seluruh Indonesia. Ini penting karena kita wajib menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah murid-murid kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, atas terselenggaranya kegiatan ini atas nama Direktorat Dikdasmen YB Al-Azhar, kami menghaturkan terima kasih pada Ibu Ketua Yayasan YPIA YPI Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah beserta para panitia, para guru di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, betul yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa mulai tahun pelajaran 2020-2021 ini, alhamdulillah kami sedang berupaya menguatkan pendidikan adab di seluruh sekolah-sekolah Al-Azhar, termasuk SD Islam Al-Azhar 20. Kami terkesan langsung jajaran SD Islam Al-Azhar 20 langsung berkreasi membuat program-program implementasi dari penguatan adab ini. Ada 8 adab yang tadi disampaikan, yaitu adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran, adab kepada Rasulullah, adab kepada Islam, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, adab kepada lingkungan, dan adab keseharian. Untuk implementasi penguatan pendidikan adab ini, tentunya melibatkan seluruh warga sekolah dan orang tua murid. Keteladanan para guru, karyawan, dan orang tua murid menjadi sangat penting. Menjadi sangat-sangat penting bagi terlaksananya program ini agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa mengamalkan ke-8 adab tersebut. Selaras dengan program tersebut, kegiatan hari ini, yakni kita berupaya untuk menggali dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih pada Ayahanda Kyai Haji Abdullah Gimnastiar yang berkenan memberikan tausiah pada kesempatan ini. Mari kita simak bersama-sama Maidah Hasanah ini dan mari kita menjadi contoh bagi putra-putri kita agar kelak mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asari yang telah menyampaikan sambutannya mewakili dari Direktorat Yasmin YPI Al-Azhar. Melanjutkan acara yang keempat, penyerahan santunan kepada Ananda yang tercinta yang namanya kami sebut, mohon bisa naik ke atas panggung untuk menerima santunan dari Sekolah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Yang pertama, Ananda Elmira. Yang kedua, Ananda Okta. Yang ketiga, Ananda Zahra. Yang keempat, Ananda Dira. Yang kelima, Ananda Fikri. Kami bagi dua supaya nanti tidak terlalu rapat. Silahkan Ananda yang kami sebut namanya untuk bisa naik ke atas panggung. Pada yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Harimurti Wulandjani SMM dan didampingi dengan Bapak Haji Awaluddin Daulay untuk menyerahkan santunan kepada Ananda yang tercinta. Terima kasih. Bapak Ibu belum turun dulu, kami akan panggilkan berikutnya. Silahkan Ananda Elmira untuk menyebutkan. Selanjutnya yang keenam, Ananda Randy, adik-adik Randy. Yang ketujuh, adik Vina. Yang kedelapan, adik Lana. Yang kesembilan, adik Satrio. Dan yang terakhir, adik Haidir. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Karyawan yang telah menyisihkan, meniatkan di peringatan Maulid Nabi ini dengan menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan. Sekolah kita semua diberikan keberkahan juga. Dan seluruh keluarga besar SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur diberikan keberkahan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Pengurus YPA Ibu, ya Bapak Ibu Pengurus YPA Ibu beserta pimpinan SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang telah mewakili untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah, melanjutkan acara yang kelima adalah tausiah atau mau'idhoh hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Untuk itu yang menjadi MC pembawa acara berikutnya adalah kami panggilkan Ustadz Ahmad Hidayat. Ya. Ustadz Ahmad Hidayat akan memandu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Pada yang terhormat, Ustadz Ahmad, kami persilakan. Silakan Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adama farsalahu basyiran wa nadhira. Waj'al al-Islam madinahu alladzi irtadah khatimatas syara'i ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala hadir rasulul azim khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahibul fadilah wal karamah Kyai Haji Abdullah Gymnastier. Doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu dan keberkahan amal untuk Agim dan keluarga beserta seluruh keluarga besar di Bandung. Sama-sama kita hormati Kepala Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar yang diwakili oleh Bapak Pengawas YPI Al-Azhar Bapak As'ari. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Harimurti Wulanjani SAMM beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati pimpinan SD Islam Al-Azhar 20, Ibu Hajah Halalianti beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 20. Sama-sama kita hormati Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 20 beserta jajarannya. Yang kami muliakan para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SD Islam Al-Azhar 20. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, mudah-mudahan kalian bisa bersabar untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah untuk sama-sama hadir dalam acara peringatan Maulid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpah keharibaan manusia termulia yang Allah ciptakan di alam dunia. Yang namanya berdampingan dengan nama Allah di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Acara ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang manusia yang mulia. Dengan wasilah beliau, kita semua bisa mengenal Tuhan pencipta kita. Dengan wasilah beliau, kita bisa mengetahui tujuan kehidupan kita. Dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berakhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak akan banyak kalam karena sudah jam 10. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastier atau biasa kita kenal dengan Agim. Sebelumnya kami sudah menyiapkan form untuk tanya jawab. Ingin bertanya bisa menulis di Google Form. Kita akan bagi dua season. Yang pertama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita selama 30 menit. Kemudian 30 menit kedua tanya jawab. Baik, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah guru kita sudah siap. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti acara ini dengan hikmah dan mendapatkan ilmu dari Allah melalui perantara guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Ibnu Syar Agim. Kepada Agim dipersilakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu, para pimpinan dan anak-anakku sekalian? Rasulullah ditanya, mengapa kau diutus ke bumi? Dan beliau menjawab, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah bersimbah air mata, bersimbah keringat, bahkan bersimbah darah semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, lihat akhlaknya. Siapa orang Islam ayyul mu'minina afdalu, orang yang beriman yang paling utama, yang paling mulia, jawaban beliau ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Timbangan apa yang paling berat di akhirat nanti di yaumal mizan adalah timbangan akhlak. Siapa yang dibangkitkan yang paling dekat dengan Rasulullah di yaumal kiamah, orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang menghuni surga tertinggi adalah orang yang berakhlakul karimah. Maka kalau kita ingin tahu siapa sifitas al-azhar yang paling sukses adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia bagus, bagus seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Makanya orang-orang yang akan memiliki akhlak yang baik adalah orang yang sangat berusaha membersihkan hatinya. Karena hati dibagi tiga, ada qalbun mayyit, hati yang mati, yaitu orang yang hidupnya itu Tuhannya adalah nafsu. Kata nafsu ambil, ambil, kata nafsu rusak, rusak, pokoknya tidak ada Tuhan selain nafsu. Dia hina dina. Yang kedua qalbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Makin banyak penyakitnya, makin jelek akhlaknya. Di antara penyakit itu namanya penyakit simun taqi'u cidun. Apa simun taqi'u cidun? Syirik, yaitu menuhankan lain selain Allah. Munnya munafik, yaitu orang yang menampakkan Islam padahal hatinya tidak Islam, atau menampakkan soleh kalau bicara bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Nah ini juga termasuk orang yang munafik. Simun taqi, taknya takabur, seperti iblis yang tidak suka kepada Nabi Adam dan meremehkan, tidak mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain, itu takabur ya. Maaf, kinya dengki, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, orang naik pangkat dia naik tensi, pokoknya pendengki itu sibuk saja dengan kejelekan, kesalahan, kekurangan orang. U-nya ujub, merasa paling hebat, merasa paling berjasa, merasa paling penting, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling kuat ibadahnya, merasa paling berperan. Pokoknya kalau sibuk aja, ah, itu penyakit, itu tidak akan bagus. Cidun apa? Cinta dunia. Apa cirinya cinta dunia? Ya mengukur kesuksesan hanya dengan materi saja. Wah itu hebat, dia kaya, oh, itu hebat, dia punya jabatan, wah itu hebat, dia kuliahnya S3, wah itu hebat, dia punya villa, dia hebat, tasnya bagus, dia hebat, sepedanya bagus. Nah, itu ciri-ciri pecinta dunia, mengukur kesuksesan hanya dengan duniawi. Kalau pecinta dunia tuh, ya gaulnya juga dengan yang duniawi saja. Akibatnya hidupnya juga diperbudak dunia. Penyakit itu. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi jangan diperbudak dunia. Yang ketiga adalah qalbun salim. Orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat dari penyakit-penyakit hati tadi. Cirinya apa? Enak. Hidupnya tenang. Nah, berikut inilah salah empat ciri orang yang qalbun salim, yang berbuah akhlakul karimah. Suatu saat Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu 'alaihin nar?" Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Wow, ini orang yang tidak akan masuk neraka, tidak akan tersentuh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, iya dong ya Rasul. Qala, lalu beliau berkata, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Nah, inilah kalau di pesantren kami disebutnya halaqosa. Setiap guru, setiap ustadz, setiap mudaris, harus dan santri harus memiliki akhlak halaqosa. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Kenapa orang ini penting? Karena orang yang punya sifat tadi tidak akan bisa masuk neraka. Tersentuh api neraka juga tidak. Itu hadisnya sahih ya. Apa hayyin? Orang yang hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya itu tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orang yang hayyin itu kalem, ajeg, mantep, tidak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah, tidak celetak-celetuk, tidak emosional, pokoknya aja kalem. Karena orang yang hayyin itu orang yang paling bisa mengendalikan diri, buah dari hatinya selalu ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi orang-orang yang akan berakhlakul karimah itu orang yang banyak sekali ingat Allah. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah juga sudah berjanji, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku ingat padamu. Artinya makin banyak kita ingat kepada Allah, zikrullah, maka Allah akan memberikan hati yang tenang, pikiran yang jernih, hidup yang semangat dan dituntun oleh Allah, akan digerakkan. Kalau bicara, bicaranya baik. Kalau berbuat, berbuatnya baik. Pokoknya orang yang selalu berzikir itu akan diperlakukan spesial oleh Allah. Saya suka zikir tapi gelisah, berarti zikirnya baru di lisan. Orang stres itu banyak mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Seperti sekarang kita lihat wajah sendiri, oh saya adalah ciptaan Allah. Mikir tentang diri, ingat Allah. Mikir tentang rezeki, ingat Allah. Mikir tentang masa depan, masa depan dalam kekuasaan Allah. Ingat wabah corona, corona ini virus ciptaan Allah. Virus ini sedang bertasbih kepada Allah. Virus ini tidak bahaya kecuali dengan izin Allah. Bisanya hilang virus juga dengan pertolongan Allah. Ingat jodoh, Allah yang ngatur jodoh. Ingat sakit ingin sembuh, tubuh ini milik Allah. Ingin masa depan baik, Allah tahu yang terbaik. Makanya orang-orang yang zikir kepada Allah dengan penuh keyakinan, Allah pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun bergabung jin dan manusia mau memberi, kalau Allah tidak izinkan tidak akan datang. Walau jin dan manusia bergabung akan mencelakakan, kalau Allah melindungi kita tidak akan celaka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah maha kuasa atas segala-galanya, Allah maha baik. Allah, Allah, Allah, yakin akan tenang. Dan dari sinilah lahirnya akhlakul karimah. Jadi orang yang jarang sholat, jarang baca Quran, jarang zikir, jarang doa, jarang, susah tenang. Tidak bisa tenang. Dua, hayyin layyin. Apa itu layyin? Layyin itu orang yang sopan, santun, penyayang, lemah lembut. Nah itu tidak galak, tidak emosional, tidak kasar. Dan dari mana datangnya orang lain? Dari rahmatan lil alamin. Kalau tadi datangnya hayyin dari tauhid namanya, keyakinan yang kuat kepada Allah yang berbuah ingat Allah terus, berlindung ke Allah, berharap ke Allah, itu tenang. Kalau layin ini datangnya dari rahmah, sifat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya orang-orang yang hatinya lembut, penyayang, itu cenderungnya adalah sopan ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 159, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmati minallah lintalakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau berhati, bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hauli, niscaya mereka akan menjauh dari sisimu. Pada pergi. Kalau kita kasar, kita keras, orang-orang menjauh. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah maha menyukai, Allah mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi kita harus serius sekali ini menghidupkan kasih sayang di hati ini. Orang yang hidupnya kasih sayang ini tidak akan emosional. Binatang saja disayangi, ingat tuh. Ini kalau ada yang dari MK Digital bisa ditayangkan dalam keadaan terbalik tentang singa. Singa saja ya disayangi, bisa tahu itu ada ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang, mengetuk teralisnya kandang singa. Dan ketika singa itu berbalik, melihat langsung mengeluarkan tangannya seperti yang menerkam. Ternyata bukan menerkam, memeluk. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh kasih sayang. Kenapa bisa begini? Ternyata 6 tahun sebelumnya ini ibu pernah nolong anak singa. 6 tahun singa tidak melupakannya. Ini binatang, binatang buas. Tidak bisa melupakan orang yang pernah menyayanginya dengan penuh ketulusan. Anak-anak kita manusia punya akal, punya rasa yang tidak bisa dibandingkan dengan binatang. Harusnya anak-anak kita betul-betul, murid-murid kita tuh betul-betul sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita bisa menyayangi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun sudah lewat, ribuan kilometer dari jazirah Arab. Kenapa ada di hati kita? Kita tidak lihat videonya, kita tidak dengar suaranya, kita tidak tahu fotonya, tapi ada di hati karena beliau menyayangi umatnya penuh dengan kasih sayang dan keikhlasan. Itu dia rahasianya kenapa orang tidak tersentuh api neraka. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Makanya maaf orang yang kasar, keras, emosional, petantang, petenteng, sombong, wah suka nyakitin orang. Ya, ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu sopan sekali Nabi itu. Tiga. Yang ketiga adalah qarib. Qarib itu artinya dekat. Gimana bisa dekat? Ya qaribin, orang yang dekat datang dari apa? Orang yang dekat itu akrab, hangat, supel, menyenangkan. Kalau ketemu kita senang, kalau pisah kita kangen. Dari mana datangnya qarib seperti ini? Datangnya dari tawadu, rendah hati. Jadi orang-orang yang tawadu, yang merunduk hatinya, yang rendah hati. Rendah hati itu lawannya sombong, takabur. Takabur ini penyakit iblis yang membuat dia dikutuk oleh Allah selama-lamanya. Ciri orang sombong itu dua, batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Apa yang mau disombongkan? Asalnya setetes mani, ujungnya kita ini jadi bangkai yang menjijikan. Sekarang aja kemana-mana kita bawa kotoran di perut kita. Kita dihargai orang lain karena Allah menutupi aib, menutupi dosa, menutupi maksiat kita. Sehingga orang-orang tidak tahu siapa kita, makanya kita dihargai juga. Termasuk AA sekarang diundang ceramah di sini karena yang ngundang enggak tahu dosa saya. Allah yang nutupi semua. Makanya jangan petantang petenteng. Tawadu, tawadu itu enak. Gimana supaya tawadu? Caranya adalah jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda, oh dosanya masih sedikit, siapa tahu lebih dicintai Allah. Lihat yang sudah tua, wah ini udah pada tua, berarti ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Weh, itu ada orang tuh berbuat dosa, siapa tahu dia berbuat dosa belum tahu itu dosa. Siapa tahu dia berbuat dosa udah berusaha tapi masih tergelincir. Yang kita perlukan adalah menolong dia, atau siapa tahu dia berbuat dosa dan dosa itu yang mengantarkan dia tobat nasuha. Ada tuh yang berbuat salah lalu dipenjara, hafal Quran. Ada orang yang karena kesalahannya dia jadi mulia karena dia tobatnya sungguh-sungguh. Jangan meremehkan, lihat pembantu di rumah khodimah tuh, ini titipan Allah, jadi lebih ringan. Hormati, hormati. Rasulullah tuh ya, kalau ketemu orang-orang kalau pulang berjumpa Rasul senang semuanya. Saya orang yang paling disukai Rasul. Saya orang yang paling disukai Rasul. Kenapa? Karena Rasul kalau jumpa orang full attention. Atensinya penuh. Duduknya menghadap ke tamu. Bicaranya, raut muka, pikirannya fokus ke tamu. Bahkan suatu saat pernah ya kejadian Rasul punya cincin. Lalu sambil ngobrol lihat lagi cincin, ngobrol lihat lagi cincin. Akhirnya cincinnya dibuka dan dibuang. Kenapa? Karena merasa cincin itu sudah menghalangi sikap mulia beliau kepada tamunya. Begitu. Jadi kalau udah orang ketemu Rasul senang, cerita kemana-mana, saya udah ketemu dengan orang yang paling baik karena selalu memperhatikan. Rasul tidak nunjuk-nunjuk wajah loh, juga tidak begini tapi begini. Oh, sopan ke siapapun. Qarib, dekat karena tidak sombong. Dia senang mendapat kebenaran dan tidak menganggap remeh orang lain. Dan yang keempat adalah sahl, sahlin. Mudah, tidak ribet. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Bashiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan dibuat mencekam. Ayo, ayo, ayo, ayo, hadirin. Banyak kita ini jadi bertengkar, jadi musuhan karena perkara remeh, perkara cetek, perkara yang gak ada apa-apanya. Tapi kita dramatisir, kita perbesar, kita pergawat, akhirnya jadi ribet. Nah, orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka, dia itu termasuk orang yang sahal. Karena apa? Adil. Sikap adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim. Kenapa orang bisa sahlin? Karena dia adil. Kenapa orang jadi ribet? Karena dia zolim. Jadi kita harus mulai sekarang, jangan sampai dibuat rumit, jangan sampai dipersulit, dipergawat, gimana tuh ada orang yang ngejelek-jelekin, siapa tahu salah dengar. Enggak salah dengar. Saya dengar sendiri kok lagi ngejelek-jelekin. Ya siapa tahu beliau tidak sengaja ngomongnya gitu. Dia sengaja. Ya sudah, mudah-mudahan kalau omongan beliau benar, saya bisa tobat dan memperbaiki diri gara-gara omongan beliau. Tapi kalau omongan beliau salah, mudah-mudahan diampuni Allah. Selesai. Kenapa harus sakit hati dan dendam? Ya, kan kita tidak terancam oleh omongan orang. Kita itu terancam oleh omongan jelek kita sendiri. Makanya hidupnya tuh PDLT, dikritik PDLT, dihina PDLT. PDLT apa? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jadi kalau ada apa-apa tuh cepet-cepet, apa nih kesalahan saya, apa yang harus diperbaiki, kenapa Allah takdirkan ini, apa yang terbaik harus saya perbuat, evaluasi diri dan lakukan yang terbaik. Begitulah, ban meletus, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban meletus, ya. Sudah waktunya meletus, karena segalanya ada takdirnya. Ini artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Wah, Pak, ini tambal ban di sini mahal. Gak apa-apa, itu saudara kita. Mereka perlu makan, perlu buat bayar kontrakan, perlu buat sekolah, perlu buat nabung. Bapak-bapak, uangnya juga ada. Uangnya juga milik Allah. Dah, beres. Enak. Ya, belanja ke pedagang kecil, GTM. Gerakan tidak menawar. Ya, berapalah untungnya. Kalau kita uangnya dititipi rezeki, udah gak usah tawar-menawar ya. Kalau untungnya sedikit. Nah hadirin sekalian, buat dia tuh gak menjelek-jelekan kita, udah gak apa-apa. Tuhan kita kan Allah, bukan mulut dia. Mau sampai doer dia menghina, tetap aja yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih pahala Allah, yang ngampunin dosa adalah Allah, yang punya sorga juga Allah. Mau apa hidup kita diperbudak, sakit hati, dendam, enggak boleh. Siapa tahu mati, rugi nanti dalam dendam ya. Hayyin, tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, sangat ajeg, mantap, bisa mengendalikan diri karena ketauhidan. Yakin ke Allah, buah dari zikrullah, zikrullah, zikirnya dalam sholat, baca Quran, doa, munajat, zikir yang lain, tapi kuncinya adalah la ilaha illallahnya, tidak menuhankan duniawi di hatinya. Hayyin, karena makin berharap dari makhluk, makin bergantung ke makhluk, makin tidak tenang. Dua, lain, orang yang lain itu sopan, santun, aduh, ramah, penyayang, ini karena hatinya rahmatan lil alamin. Yang ketiga, qarib. Qaribin ini orang yang dekat. Kenapa bisa dekat? Karena dia rendah hati, tidak sombong, tidak petantang petenteng, tidak merasa paling pintar, paling hebat, paling berjasa, tidak merasa paling tinggi jabatannya. Orang gitu enggak bisa ngobrol. Enggak bisa get akrab. Tapi yang akrab itu yang rendah hati. Dan yang terakhir, sahlin, adalah mudah, tidak ribet. Ya, kalau ada yang buang angin, tut, kita berbaik sangka. Pasti orang itu udah nahan habis-habisan. Pasti dia tidak niat kentut sembarangan, tapi takdirnya kentut. Wah, berarti telinga saya masih normal, karena bisa mendengar selembut ini. Hidung saya masih normal, bisa mencium bau-bauan. Saya tahan napas aja sambil saya doakan mudah-mudahan dia sehat, beres ya, daripada jengkel, ngambek, malah nanti kembali kepada kita. Nah begitulah hadirin sekalian, ada 4 akhlak yang kita coba tiru dari sekian banyak akhlak Rasulullah. Tapi akhlak ini kalau kita bisa jalankan dengan baik, akan membuat kita tercegah dari api neraka. Halakosa, hayyin, layyin, qarib, sahl. Halo, ya silakan. Maaf ya. Halo, Pak Operator, setengah jam sudah nih. Halo. Mana nih operatornya? Terputus. Hampir 1000. Adek-adek, apa kabar? Aduh, kecil-kecil begini. Apa tadi? Halakosa. Apa singkatan apa? Hayyin, layyin, qarib, sahl. Ya, ayo. Terima kasih banyak ya Allah, mendapatkan siraman hati hingga sejuk kali bagi kami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan tausiah dari hadirin. Kami persilahkan Bapak Ibu hadirin, juga anak-anak, ada ahli, silakan untuk bertanya. Ya, halo. Baik, yang ini Ibu Halanianti di kepala sekolah. Pertanyaannya, bagaimana caranya atau tip agar hati selalu ingat dan mencintai Rasulullah secara kontinu hingga meraih apa dan kegiatan itu. Hingga meraih kecintaan beliau. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak mengenal Rasulullah, tidak sayang, kita harus cari ilmunya. Kita harus belajar lebih banyak. Siapa Rasul? Seperti apa akhlaknya? Seperti apa perjuangan dan pengorbanannya? Karena kita sekarang jadi begini juga ingat, karena ingat kita bisa begini ini syariatnya karena perjuangan adanya Rasulullah SAW. Kita sering bersyukur punya makanan, bersyukur kita bersyukur punya pakaian, alhamdulillah kita bersyukur punya rumah, tapi kita jarang bersyukur punya Rasulullah yang sudah menjadi panutan kita, yang dengan perjuangannya kita sekarang bisa jadi Islam, bisa jadi seperti ini. Harusnya kita termasuk orang yang meluangkan waktu lebih banyak untuk mengenal Rasul. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin mencintai Rasul harus tahu banyak dengan belajar ya sirah Nabi, perjuangan Nabi, akhlak Nabi, hati Nabi. Nanti kita akan kenal, kita jatuh cinta, kita sayang kepada Rasulullah. Begitulah. Harus banyak mencari ilmunya dan banyak bergaul dengan para ulama yang memang sangat serius meniru akhlaknya Rasulullah. Ya, memang tidak semua pendakwah memiliki akhlak yang seindah semestinya. Nah, kita harus punya guru yang bisa memberikan bukti indahnya Rasulullah. Ya, silakan. Jawab, jadi mencintai Rasulullah maka kita harus mengenal mencintai Rasulullah. Hal kita akan baca bersyukur kepada Allah berjuang. Lalu ya diantaranya kita banyak bersolawat juga itu menumbuhkan ya, banyak bersolawat karena sekali solawat kita akan 10 kali dibalas oleh Allah. Dan kita kalau berusaha meniru Rasul itu nanti akan ada keterkaitan hati dengan Rasulullah. Makin banyak meniru akhlak Rasul, kita juga akan merasakan nanti kebahagiaan bersama Rasulullah SAW. Sehingga dengan itu ini menjadi ya orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaan kedua, mangga silakan di. Yang kedua dari Bunda Lea Lima Usman, tanyanya, assalamualaikum AA, bagaimana cara anak-anak meneladani Rasulullah ya? Oh, anak-anak meneladani Rasulullah, satu tentu dengan banyak menceritakan tentang Rasulullah. Tetapi yang paling penting membuat anak-anak kenal ke Rasul adalah kalau ibu bapaknya banyak belajar tentang Rasul, sehingga kan ciri orang yang cinta itu banyak menyebut nama yang dicintainya. Sehingga nanti bapak ibu di rumah tuh banyak menceritakan tentang Rasulullah. Dan yang paling penting bapak ibu juga orang tuanya menjadi bukti. Diam, diam, kata Rasul juga, jangan marah-marah. Tapi sambil marah-marah, nanti jadi anak-anak gak tahu bagaimana indahnya Rasul. Agar anak-anak bisa mengetahui indahnya Rasul adalah kita berusaha mempraktekannya dengan ikhlas loh ya. Kita menjadi contoh bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi. Kita menjadi contoh supaya anak-anak bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar. Oh, apalagi Rasul nih, ibu bapak saja baru belajar segini, udah begini membahagiakan. Apalagi Rasul yang mulia. Nah, gitulah. Jadi, kitanya yang harus berusaha jadi contoh. Ya. Jangan hanya bicara tentang Rasul. Ya. Baik. Jadi Kayak anak-anak meniru tentang akhlak Rasulullah, maka Bapak Ibu dan kita semua mesti menjalankan akhlak Rasulullah sehingga anak-anak bisa melihat suri tolak dari kita. Anak-anak melihat bahwasanya memang Rasulullah SAW memang pantas. Banyak selanjutnya dari Ananda Sakila Agatha Yasmin kelas 3 Ali. Assalamualaikum Ustadz A'agim. Saya Cila dari kelas 3 Ali. Kata AA, kita harus membuat persoalan menjadi mudah. Bagaimana cara memudahkan belajar pada saat pandemi? Karena pelajarannya kadang-kadang sulit. Terus bagaimana caranya agar hati menjadi tenang dalam belajar dan menghilangkan rasa bosan, Pak Ustadz? Dan kangen dengan teman-teman sekolah dan belajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suara hati dari Ananda Sakila. Aduh, ini kelas berapa? Kelas 3 ya. Aduh. Jadi apa tadi itu, gimana supaya enggak bosan di rumah, kangen sama teman? Ya, ya memang ini, aduh gimana ceritanya nih anak-anak? Pak, diulangi pertanyaannya Pak, saya jadi kurang fokus nih. Yang pertama itu ingin ada tip bagaimana cara belajar dengan mudah. Belajarnya ingin dipermudah. Kemudian bagaimana caranya agar hati tenang dari bosan di rumah. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ini ujian ya. Jadi gini nak, orang itu bisa semangat kalau seneng ya. Namanya ambak. Apa manfaat bagiku? Makanya orang itu kalau seneng sesuatu tuh mau ya. Walaupun malas belajar, tapi kalau lihat misalkan game ada yang seneng, dia terus aja. Nah makanya kalau ingin senang ke sesuatu, apa nih yang penting? Namanya ambak. Apa manfaatnya bagiku? Oh, kayak misal aduh saya harus olahraga karena olahraga itu manfaat. Maka semangat. Oh, saya harus belajar nih kursus karena kursus ini membuat manfaat. Nanti saya makin kita melihat manfaat, biasanya makin semangat. Namanya ambak. Apa manfaat bagiku? Gimana supaya tenang itu tadi dikatakan, coba banyak nyebut nama Allah di jadwal, selain sholat tepat waktu, berjamaah, juga baca Quran, itu zikir juga. Saya mau zikir sholawat 100 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Makin banyak zikir makin tenang ya. Gimana kalau bosan di rumah, harus variasi. Dibuat target-target, sekarang belajar masak, sekarang mau beres-beres kamar. Pokoknya harus ada variasi kegiatan supaya nggak bosan. Ya. Jadi anakku, dari jawaban AA, jadi kamu mesti melihat manfaat belajar buat kamu apa. Pelajari, kemudian supaya tenang hati, perbanyak sholat, ngaji, baca Quran. Nah kemudian di rumah supaya nggak bosan, buatlah kegiatan dengan keluarga. Mudah-mudahan Ananda tidak bosan ya, dan mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini sehingga kita bisa tatap muka nanti. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Naya Lima Abu Aura Lima Umar. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya supaya papa mama masuk surga? Saya pengen supaya papa mama nanti husnul khotimah dan kumpul semua lagi di surga. Masya Allah. Aduh, ngeneng-ngenengnya aja jadi pengen nangis ya. Gini anak-anakku sekalian ya, aduh ini harus selalu memikirkan ini, bagaimana kita semua kumpul di surga. Karena dunia ini kan cuma mampir ya. Jadi dunia ini kan kita cuma mampir. Maaf ya, sebentar ya. Bagaimana supaya orang tua masuk surga, bahwa kita ini memang asalnya dari surga. Nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa sekarang di dunia sedang mampir. Nah, supaya masuk surga itu kata kuncinya adalah kita harus senang melakukan apa yang Allah sukai dan jangan mau melakukan apa yang Allah tidak suka. Itu kuncinya. Jadi pintu surga itu kuncinya dua. Satu, melakukan yang Allah sukai, ceklek. Atau tidak melakukan yang Allah tidak suka, itu juga ceklek ya. Nah, diantaranya halakosa tadi, hal hayyin layyin qarib sahal. Sudah sholat bagus, ibadah bagus, milikilah akhlak yang tadi. Dan doa kepada Allah, doa ya Allah masukkan ibu bapak saya ke surga. Nah, kalau ingin ngasih mahkota ke orang tua, jadi hafiz, hafizo. Ya, coba menghafal Quran yang bagus sekali. Karena kalau udah meninggal, orang tua dikubur, nanti bisa bercahaya kuburnya. Kalau orang tua anaknya suka akhlaknya baik dan mendoakan terus, ya. Senang dengarnya ini, punya anak yang sangat ingin orang tuanya ke surga. Pada ibu bapak ingin berkumpul kembali tidak hanya di dunia tapi ingin berkumpul kembali di akhirat yaitu di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa punya anak yang keinginan untuk selalu berkumpul dengan keluarga? Ya karena tadi kenapa suaranya sember ya pembawa acaranya? Sember enggak, tanya yang lain kok ke ama pecah suaranya. Lanjut. Semuanya anak kecil nih. Ah, itu adalah Rio, ayah Ataf, ayah Ataf. Satu tua, satu tuh lumayan. Dari Rabi Zain Taufik Patkholid, bagaimana cara untuk tidak tergoda dunia sedangkan teman-teman setiap saat lalu ngobrolin mainan, film, dan game? Bagaimana caranya supaya tidak terlalu tergoda sama mainan, film, dan game? Aduh, seru ya dunia anak-anak ini. Nah, kita juga harus punya sesuatu yang menarik, yang baru. Kita misalkan gamenya, game, carilah game yang islami. Kalau ada memang film itu menarik, cari film-film yang islami ya. Memang sekarang ini ujiannya adalah game, film, dan mainan. Tapi kita cari itu di internet bagaimana yang islami yang kita bisa main, tapi ilmu nambah dan pahala juga nambah. Ya, tuh ujian sekali ya. Lanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari Hani Febriani, ibu ya. Pertanyaannya, bagaimana agar hati selalu tenang dan ikhlas ketika orang di sekitar kita sangat emosional? Nah, ya seperti ya tadi dinyatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau di luar sekitar kita lagi wah emosional, marah-marah, enggak enak, kita zikir aja terus. Zikirnya apa ya? Paling afdal itu la ilaha illallah. Ah, pengen ditambah zikir dengan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu juga doa. Atau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, pelan-pelan aja. Itu akan menenangkan. Atau solawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Atau doa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Atau asmaul husna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Pokoknya zikir itu obat terpenting agar hati tenang. ya. Pak Agim. Secara redeki anak-anak pertanyaannya. Pengen papa mama masuk surga. Pengen kumpul di surga. Pak Agim, bagaimana sikap Rasul terhadap kedua orang tuanya? Masya Allah. Begini nak, Rasulullah itu ketika lahir bapaknya sudah meninggal. Jadi tidak pernah lihat ayahnya, tidak pernah dibelai oleh bapaknya. Rasulullah mah tidak sempat ngobrol dengan bapaknya. Dan ketika usia 5 tahun, ibunya juga meninggal. Jadi enggak lama ketemu dengan ibunya, ya. Makanya adik-adik, mumpung ada orang tua, ya disayangi dengan baik, ya. Karena enggak tahu kan, Rasulullah juga usia 5 tahun ibunya meninggal. Dan Rasulullah terus berusaha menjadi orang baik, karena orang baik itu nanti akan membawa manfaat bagi orang tuanya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Jadi kalau adik-adik jadi anak soleh, itu nanti doanya juga luar biasa, ya. Begitu ya nak. Ah, Masya Allah. Bagaimana Pak pembawa acara? Ini gak ada yang tuanya satu pun juga nih, 900 anak-anak semua. Masya Allah. Wajah-wajah tanpa dosa. Bagaimana agar saya menjadi rajin sholat dan tidak menunda-nunda sholat? Tuh ya Allah anak-anak. Suatu saat ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah bersabda begini, yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan di jalan Allah. Ya. Telat makan, sakit. Telat bikin PR, ditegur guru. Betul tidak? Telat tidur, enggak sehat. Telat bayar utang, oh ditagih. Semua yang telat, itu bisa jadi masalah. Nah, sumber masalah itu kalau telat sholat. Orang yang telat sholat itu seperti masuk ke kelas telat, makan obat telat, semua. Jadi hidupnya tidak pernah bahagia orang yang sholatnya telat, ya. Makanya adik-adik, usahakanlah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Baik, silakan. Selanjutnya Pak, silakan tampilkan pertanyaan selanjutnya. Kita sedang memilih pertanyaan. Aduh, Masya Allah. Reza Maulana Cakra Dijaja. Saya ucapkan assalamualaikum. Aku Reza Maulana Cakra Dijaja dari kelas 5 Usman. Aku mau bertanya, bagaimana membuat saudara kecilku agar belajar bersungguh-sungguh dan belajar selalu tidak benar? Nah, ia sudah SD kelas 1, tapi belum bisa baca. Dan ia pernah berkata, ia pernah bermain game. Jadi, ingin anak kita ini berikan tip bagaimana ia mendidik adiknya, gitu, karena sayang kepada adiknya supaya mau sholat. Sholatnya gak mau wudhu. Lucu pisan ya, Masya Allah. Begini ya dek, aduh Gusti ya Allah, seumur-umur baru saya ceramah di depan SD begini. Begini ya nak, jadi kalau mau memberi nasihat ke anak kecil, ke adik yang lebih kecil, harus pakai sayang, gak boleh pakai marah, ya. Karena kalau pakai marah, nanti dia malah jadi marah. Jadi kalau misalkan, dek, kita wudhu dan ditemenin. Kita wudhu dulu yuk. Ya, pokoknya jangan dimarah-marah adeknya. Karena kalau dimarahin nanti adeknya jadi melawan, jangankan jadi ibadah, malahnya jadi berantem. Ya ingat tadi, Rasulullah itu lemah lembut. Jadi kalau orangnya kasar, orang-orang pada menjauh. Begitu. Pak, halo, Pak. Ini nggak ada orang tuanya sama saya, sama anak-anak semua nih 900. Halo, Pak. Nah, tapi mungkin anak-anak yang banyak bertanya karena senang sekali. Nggak ya, lucu aja. Saya biasanya di depan orang tua, kan tadi saya ceramah saya buat orang tua, tapi yang nongol anak-anak semua ini. Adek-adek, aduh lucu-lucu tanpa dosa. Lagi ya, karena waktu 10, satu lagi. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang nonton, silakan mau bertanya, satu pertanyaan saja. Tidak pakai chat, mungkin mau langsung live. Ibu, bapak, orang tua, wali murid, atau undangan yang mau bertanya, dipersilakan. Ada? Kita lihat. Waktunya tinggal 5 menit, nanti akan ditutup oleh AA dengan Bapak ya. Gimana operator? Tanya boleh? Heboh dan heboh. Mimpi. Halo. Tidak ada. Pak Asari mau bertanya, Pak? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan orang dewasa. Aduh. Tadi ceramah saya enggak lihat wajah anak-anak. Pas saya lihat, loh, anak-anak semua. Nah, ini kegiatan memang untuk anak-anak dan orang tua. Insyaallah karena pastinya didampingi oleh orang tua. Begini ya, kami di Rektorat Dasmin UI Al-Azhar mulai tahun ini itu ada upaya untuk penguatan pendidikan adab bagi murid-murid kami di sekolah. Dan pemahaman kami memang untuk memperkuat implementasi pendidikan adat ini butuh peran serta seluruh warga sekolah termasuk orang murid yang ada di rumah, terutama dalam hal memberikan teladan. Mungkin ada saran atau masukan bagi kami dari AA agar program kami ini bisa berhasil begitu di Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, senang sekali ini ya. Memang di dalam teorinya anak-anak itu selain harus ada contoh, kemudian dibuat semenyenangkan mungkin di dalam mengenal Islam, jangan sampai Islam itu menegangkan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak mainan, permainan, pelatihan-pelatihan yang membuat anak-anak bisa lebih mengenal indahnya Islam tuh tidak dengan standar kita-kita yang udah dewasa ya. Latihan itu, Pak, yang paling penting tuh ya. Saya juga belajar ini dari guru-guru yang mendidik anak-anak tuh. Tapi yang paling-paling luar biasa itu adalah dua kunci tadi, kasih sayang dan keikhlasan. Dan kalau kasih sayang dan keikhlasan ini benar-benar ada pada guru-gurunya secara betul-betul tulus, ikhlas dan dalam, itu daya gugah, daya ubahnya tuh Masya Allah dibanding dengan teori yang macam-macam. Karena banyak orang tua kita di kampung dulu pedalaman yang tidak tahu teori mendidik anak secara modern dan bisa ada di hati anaknya. Tetapi mengapa yang pendidikannya tinggi tidak ada di hati anak? Karena hati itulah intinya yang bisa mengubah seseorang. Maka para pendidik, baik orang tua maupun guru-guru, memang sebaiknya mujahadah membersihkan hatinya tuh tinggi sekali. Karena anak-anak tuh bersih hatinya ya, sehingga hanya bisa disentuh oleh orang tua yang berhati bersih juga. Gitu Pak Guru, terima kasih. Oh AA, ada ini nih para orang tua murid, AA ada vlog baru namanya AA Gym Daily Vlog yang khusus tentang akhlak dan adab. Nah, mudah-mudahan ini penyajian adab tidur, adab bangun, akhlak ke yang lebih tua, adab mencari ilmu, adab terhadap orang yang miskin dan sebagainya. Ada tuh adabnya namanya AA Gym Daily Vlog. Kalau ada manfaat silahkan dibuka ya. Terima kasih AA. Terima kasih nih Bah, senang sekali nih saya merasa muda lagi lihat gini. Alhamdulillah ada juga AA ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah tepat pukul 10 rangkaian acara sudah kita laksanakan. Akan minta kejelasan dan ridhoan AA untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kami bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasul ya Rabb. Golongkan kami menjadi umat Rasulullah yang istiqomah. Golongkan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak makhluk-Mu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Bahagiakan, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayat ibu bapak husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur, lindungi dari yaumal hisab yang menyengsarakan, lindungi dari azab neraka. Ya Allah, jadikan ibu bapak kami jadi ahli surga. Jadikan kami menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu kebaikan bagi kami. Ampuni dan sayangi kawan-kawan kami ya Allah yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti dan orang-orang yang pernah menyakiti kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan sekolah kami ini sekolah yang penuh barokah. Jadikan sekolah yang menjadi penguat benteng akidah umat. Jadikan menjadi sekolah yang bisa menjadi jalan dunia akhirat anak-anak mendapat keberkahan. Berikan kemudahan ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima, doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, sehatkan lahir batin kami, lindungi dari wabah, dari fitnah, dari musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya adik-adik. Salam kepada orang tuanya ya. Terima kasih semua jajaran pengurus, para sesepuh. Dan sampai jumpa ya tuh di vlog adabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita. Adik-adik. Pamitan ya. Semua dadah sama terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, hadirin, rahimakumullah, anak-anak, Pak Guru, senang sekali karena kalian bisa mengikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya atas nama pembawa acara di sesi tausiah ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu juga anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ustazah Khairiyah untuk tutup, langsung tutup saja. Baik, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.